Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbarokah ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Fathu Rabbil Bariyat karya Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bacakan perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu penjelasan tentang af'alul ibad, yaitu perbuatan hamba. Yang sejatinya pembahasan ini adalah berkaitan dengan takdir. Di antara takdir yang telah Allah tentukan adalah segala yang dilakukan oleh manusia semuanya sudah diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu secara ringkas bahwasanya ada dua kelompok yang tersesat dalam memahami hal ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok Jabriyah. Kelompok yang kedua adalah kelompok Qadariyah. Qadariyah Al-Mu'tazilah. Kelompok yang pertama mereka gulu atau melampaui batas, berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir, sehingga mereka mengatakan bahwasanya manusia ini tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan langkah atau perbuatan, karena menurut mereka sudah terpaksa. Makanya disebut jabr, karena jabr secara bahasa adalah terpaksa. Terpaksa oleh apa? Terpaksa oleh takdir Allah. Mereka berlarasan dengan hal tersebut atau memiliki akidah tersebut. Sebenarnya mereka ingin berlindung dari perbuatan dosa mereka, karena mereka berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat mereka. Ketika mereka diingkari, dinasehati, mereka dengan gampangnya mengatakan, ini sudah takdir Allah. Saya sudah ditakdirkan seperti ini. Dan seterusnya. Padahal sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya manusia, memang segalanya, termasuk perbuatannya sudah ditakdirkan oleh Allah, tetapi sebelum mereka melakukan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemampuan dan keinginan, sehingga dia bisa memilih mana yang terbaik, mana yang baik untuknya. Terbukti dalam perkara-perkara dunia, dia bisa memilih. Terbukti dalam permasalahan yang biasa kita dapatkan di kehidupan ini, dia memilih yang terbaik. Seperti yang dicontohkan pada pertemuan yang lalu, ketika ditunjukkan kepadanya dua jalan, jalan yang satu ini bagus, mulus, dan lebih cepat, yang satunya jalan yang rusak, banyak lubang-lubang. Tentunya dia akan memilih jalan yang bagus. Tidak ada seorang mengatakan, ah saya pilih jalan yang jelek karena saya dipaksa, karena saya sudah ditentukan oleh takdir. Tidak, tetapi dia memilih. Begitu juga ketika dia lapar, dia memilih makan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan ketika lapar, saya akan tetap bertahan dalam keadaan lapar karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak. Hal ini membuktikan bahwasanya manusia memiliki pilihan, memiliki kemampuan, dan semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kelompok Qadariyah, Mu'tazilah, yang mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya makhluk ini, mereka meyakini bahwasanya makhluk ini berbuat sesukanya, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bantah. Di antaranya adalah mereka telah bertentangan dengan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum mimma ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala. Aqulu, aku berkata, "Al-khairu wasyarru." Kebaikan dan kejelekan, wal iman wal kufru, iman dan kekufuran, wa ta'atu wal ma'siyatu, ketaatan dan kemaksiatan, kulluha mansubatun ilallahi khalqan wa ijadan, seluruhnya itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta atau merupakan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Menciptakan adanya keimanan dan kekufuran. Menciptakan adanya ketaatan dan kemaksiatan dan seterusnya. Allah yang menciptakan. Walaupun dalam menciptakan perkara yang buruk seperti kekufuran, kemaksiatan, itu memiliki hikmah di balik penciptaan tersebut. Ada hikmah dari penciptaan tersebut. Di antaranya seperti diciptakannya kekufuran. Di antara hikmahnya adalah supaya menguji orang-orang yang beriman, supaya terlihat siapa di antara mereka yang benar-benar keimanannya, yang jujur keimanannya. Karena kalau tidak ada kekufuran, maka tidak ada tamhis, tidak ada filter, penyaringan. Mana yang berdusta, mana yang jujur. Mana yang keimanannya ini tulus, ikhlas karena Allah. Mana yang keimanannya ini dikarenakan perkara dunia. Wa mansubatun ilal ibadi fi'lan waqtisaban. Dan semua perbuatan ini, yang baik, yang jelek, keimanan, kekufuran, ketaatan, kemaksiatan, itu dinisbahkan kepada hamba sebagai pelaku yang melakukannya, yang mengusahakan perkara tersebut. Allahu subhanahu wa ta'ala huwalladhi khalaqal ibad, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan hamba. Wa khalaqa qudratahum wa iradatahum. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang menciptakan kemampuan mereka dan keinginan mereka, yaitu dengan keinginan dan kemampuan tersebut dia bisa melakukan sesuatu, memilih sesuatu, memilih yang terbaik untuknya, memilih yang maslahat untuknya, bermanfaat untuknya. Kama yaqulu ala lisani Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim alaihi salam, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kalian, wama ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Surah As-Saffat ayat 96. Ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya apa yang dikerjakan oleh manusia semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'malul ibad muqaddaratun min Allah, maka perbuatan hamba semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Qad kutibat fil lawhil mahfuz, telah dicatat di dalam lawhil mahfuz. Wa kataballahu su'ada min ibadihi wal ashqiya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat orang-orang yang berbahagia dari hamba-hambanya dan orang-orang yang celaka. Siapa di antara mereka yang berbahagia mendapatkan surga, dan siapa yang celaka di antara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Wal muti'ina wal 'usat, dan sudah dicatat pula orang-orang yang taat dan orang-orang yang bermaksiat. Wal qadru sirrun min asrarillah, dan takdir ini merupakan rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastati'u ahadun iktisyafuha, tidak ada seorang pun yang mampu membukanya. Ini asalnya, yaitu bahwasanya semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah ketika dijelaskan kepada mereka bahwasanya masing-masing mereka ini sudah ada tempatnya, baik itu di surga ataupun di neraka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famal amal ya Rasulullah?" Maka bagaimana dengan amal wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "I'malu, beramallah kalian. Fa kullun muyassaru lima khuliqalah." Karena sesungguhnya masing-masing di antara kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan padanya. Artinya tugas kita ini adalah beramal. Seperti tadi, berusaha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita kemampuan dan keinginan. Ketika kita berhadapan dengan satu perkara yang baik dan perkara yang buruk, maka ketahuilah kita sudah memiliki kemampuan dan keinginan, sehingga kita bisa memilih mana yang bermanfaat bagi kita, mana yang maslahat bagi kita. Walaupun kita tidak tahu bagaimana takdir kita kelak, karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada seorang pun mampu untuk mengungkapnya. Wa ahlus sunnat yahabuna at-ta'ammuq fihi. Dan ahlus sunnah wal jamaah, mereka merasa takut berdalam-dalam dalam permasalahan takdir. Karena ini merupakan sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berdalam-dalam dalam memahami takdir, maka akal kita tidak akan mampu menembusnya. Akal kita tidak mampu mencernanya. Karena ini merupakan rahasia yang tidak ada seorang pun mengetahuinya. Maka ahlus sunnah wal jamaah merasa takut. Karena memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan takdir, faskutu, maka diamlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup seorang di berusaha yang terbaik untuknya, baik untuk dunia ataupun akhiratnya. Begitu juga ta'asiyan bisalafihim as-salih. Hal ini karena dikarenakan ahlu sunnah mencontoh para salafus salih. yaitu dari para sahabat dan para tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang mereka selalu mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Qur'ani isharatun tadullu ala anna Allah azza wa jalla yakhdhulu aqwaman. Dan juga disebutkan di dalam Al-Qur'an ada beberapa isyarat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghinakan satu kaum. Fa yuqaddiru alaihim as-syaqawa, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk mereka kebinasaan. Selain itu, wa yaj'aluhum mukhtarin 'alaha wa li asbabiha. Selain itu, mereka pun atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka atau menjadikan mereka mukhtarin 'alaha, memilih. Artinya mereka diberi pilihan, dan apa yang mereka atau keadaan mereka yang berada di atas kebinasaan karena pilihan mereka sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka asbab, sebab-sebab kebinasaan mereka, dan mereka malah mengambil sebab-sebab tersebut. Bukannya mereka mengambil sebab-sebab keselamatan, tetapi mereka malah mengambil sebab-sebab kebinasaan. Sehingga ketika mereka binasa, itu merupakan pilihannya. Walaupun setelah terjadi memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kama qala jalla jalaluhu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami balikan hati mereka dan pandangan mereka. Kama lam yu'minu bihi, sebagaimana mereka sebelum beriman atau sebelum beriman kepada Allah. Awwala marratin, di kali yang pertama. Wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, di dalam kesesatannya, dalam keadaan bingung. Hal ini dikarenakan mereka tidak menggunakan hati dan pandangan mereka untuk memahami hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala balikan hati mereka. Wa kama yaqulu jalla jalaluhu, dan sebagaimana firman Allah taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka ini berpaling, menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati-hati mereka. Artinya di sini mereka mengambil sebab, memilih kesesatan, memilih penyimpangan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyimpangkan hati mereka. Awalnya apa? Awalnya mereka menyimpang, awalnya mereka berpaling dari peringatan Al-Quran atau dari peringatan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan sebab kebinasaan. Mereka malah berada di dalam atau di jalan di sebab kebinasaan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyimpangkan, benar-benar menyesatkan mereka. Wa kama yaqulu jalla jalaluhu, dan sebagaimana disebutkan dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka ini memiliki pilihan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemampuan dan keinginan sehingga mereka memilih mana yang terbaik, mana yang maslahat bagi mereka. Qala rahimahullah taala, fa hadhihi al-ayat, maka ayat ini dalatun ala anna Allah yu'aqibu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukum ba'da 'ibadihi bi sababi i'radihim, menghukum sebagian hamba-hambanya dikarenakan mereka telah berpaling an hudahu, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihukum yaitu dengan berada di atas kesesatan dan menjadi orang-orang yang tersesat. Hal ini dikarenakan perbuatan mereka. Sebabnya adalah mereka berpaling ketika mendapatkan petunjuk, ketika mendapatkan hidayah, tidak mau menerimanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menghukum mereka yaitu berada di atas kesesatan. Wabti'adihim anhu, dan mereka menjauhi petunjuk. Dan mereka menjauhi petunjuk. Nah, apa yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala ini merupakan bantahan terhadap kelompok Jabriyah yang mereka mengatakan bahwasanya manusia ini tidak memiliki kemampuan, manusia ini tidak memiliki pilihan, terpaksa. Maka dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka ini hakikatnya memiliki pilihan. Tetapi di antara mereka malah memilih perkara yang buruk, berpaling dari hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala seperti tadi dijelaskan telah memberikan kepada mereka kemampuan dan keinginan sehingga mereka bisa memilih. Summa inna Allah ta'ala qad akhbarana, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bi annahu la yadhlimu ibadah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Walakinnal ibada anfusahum yadhlimun, akan tetapi hamba-hamba itulah yang atau hamba-hamba sendiri yang menzalimi mereka. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, tidaklah kami menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri menzalimi diri mereka. Wa qala ta'ala, inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim walaupun sebesar biji sawi. Wa in taku hasanata yudha'ifha, apabila satu amalan itu merupakan amalan yang baik, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan diberikan dari sisinya pahala yang agung. Wa qala ta'ala, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, tidaklah Rabbmu ini, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Qala rahimahullah ta'ala, fa Allah ta'ala yahdi man yasha'u fadlihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki bifadlihi, karena karunia-Nya. Wa yudhillu man yasha'u bi'adlihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang yang Allah kehendaki bi'adlihi, karena keadilan-Nya. Yaitu, orang tersebut memang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Karena beberapa sebab, di antara sebabnya sebagaimana disebutkan tadi, karena di awal sudah berpaling. Karena di awal sudah tidak mau mendengarkan petunjuk. Maka merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala orang tersebut tidak berhak mendapatkan hidayah. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, yang Allah kerjakan. Wa hum yus'alun, bahkan merekalah, yaitu makhluklah yang akan ditanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat yang disampaikan oleh muallif rahimallahu taala, ini adalah bantahan terhadap kelompok Qadariyah Al-Mu'tazilah. Sebagaimana sudah tadi dijelaskan di awal dan juga di pelajaran yang sebelumnya, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba ini tidak ada hubungannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka memiliki keyakinan seperti ini? Hal ini dikarenakan mereka mengatakan, kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seseorang berbuat kemaksiatan, dan dia tidak bisa keluar dari takdir Allah, kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah menghukumnya dan menyiksanya. Kata mereka, ini merupakan perkara yang tidak adil. Ketika di dunia dipaksa, ketika di dunia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti takdir Allah, kemudian di akhirat mendapatkan siksa. Kata mereka, ini merupakan perkara yang tidak adil. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu tidak ada hubungannya dengan takdir. Sehingga apa yang dilakukan mereka apa saja, itu layak mendapatkan hukuman. Kalau baik mendapatkan balasan yang baik, dan apabila jelek berhak mendapatkan hukuman. Itu asalnya. Yang mereka yakini asalnya adalah seperti itu. Nah, di dalam ayat ini telah dibantah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang hamba pun. Tidak ada seorang pun yang terzalimi atau yang dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa di dunia, hal ini jawabannya seperti tadi di awal, bahwasanya mereka ini diberi kemampuan oleh Allah dan keinginan untuk memilih perkara yang baik untuknya, untuk memilih perkara yang bermanfaat untuknya. Tetapi dia memilih perkara kesesatan. Dia memilih perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan itu adalah pilihannya. Maka ketika mereka dihukum, diazab atas perbuatannya tersebut, maka sangatlah wajar karena ini pilihannya. Karena sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepadanya kemampuan dan keinginan, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya akal untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menghukum orang yang berbuat kemaksiatan, orang yang melakukan kedurhakaan, dan memberikan pahala kepada orang yang melakukan kebaikan, ini merupakan keadilan. Karena tidak mungkin disamakan orang yang berbuat melakukan ketaatan dengan orang yang melakukan maksiat. Tentunya memperlakukan berbeda antara orang yang melakukan kebaikan dan orang yang melakukan keburukan, ini merupakan perkara yang adil. Merupakan perkara yang adil. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Masih berkaitan dengan af'alul ibad. Berkaitan dengan perbuatan hamba. Yang hakikatnya ini merupakan bagian dari pembahasan takdir atau ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.